Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Pembahasan kita sekarang adalah macam-macam pembatal puasa. Pada pertemuan yang lalu telah kita belajari apa saja syarat-syarat suatu pembatal puasa membatalkan puasa. Nah, jika syarat-syarat itu terpenuhi, maka pembatal-batal puasa itu membatalkan puasa. Jika tidak, maka puasa tidak dianggap batal. Sekarang kita akan mempelajari apa saja pembatal-batal puasa. Hal ini diklasifikasi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, pembatal-pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, makan. Yang kedua, minum. Yang ketiga, hubungan suami istri, jima, senggama. Nah, tiga perkara ini, makan, minum, ya, jima, disepakati oleh ulama sebagai pembatal-pembatal puasa berdalil dengan ayat ke-187 dari surat Al-Baqarah. Ayat 187 dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka dari itu sekarang campurilah mereka, istri-istri kalian, ya, gaulilah mereka ini, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, yaitu diniatkan untuk mencari keturunan. Nah, ini yang pertama. Di malam hari dibolehkan melakukan ini. Wakulu, serta makanlah. Washrobu, minumlah. Nah, ini yang kedua dan yang ketiga. Nah, makan, minum. Jadi tiga perkara ini diizinkan dikerjakan di malam hari. Hatta hingga yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hingga tampak jelas bagi kalian terbitnya fajar. Thumma atimmu siyama ila al-lail, kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari. Ayat menunjukkan bahwa makan, minum dan jima hanya diizinkan hingga terbit fajar. Ketika fajar telah terbit, fajar shodiq ya, waktu salat subuh tiba, semua itu harus ditahan, sudah harus imsak dari tiga perkara itu, dan wajib menyempurnakan puasa hingga tiba malam terbenam matahari. Ini menunjukkan bahwa tiga perkara itu adalah pembatal-pembatal puasa. Ayatnya jelas. Oleh karena itu ulama alim, ulama ijma' sepakat dalam masalah ini. Sebelum kita mendalami lebih merinci mengenai hal-hal yang terkait dengan makan, minum dan jima, terlebih dahulu kita langsung membahas kelompok yang kedua, yaitu perkara-perkara yang diperselisihkan oleh ulama apakah tergolong pembatal puasa atau tidak. yang diperselisihkan oleh ulama ada dua perkara. Yang pertama adalah muntah dengan sengaja. Yang kedua berbekam. Nah, muntah dengan sengaja. Sengaja muntah, ya. Ini diperselisihkan oleh ulama apakah membatalkan puasa atau tidak. Adapun muntah tanpa sengaja, yakni tidak sengaja muntah, tetapi muntah dalam keadaan terpaksa, ya, mencium sesuatu misalkan tanpa sengaja, bau busuk, ya, sehingga membuat dia muntah. Nah, tanpa bisa ditahan olehnya. Nah, dia mual karena suatu hal tanpa disengaja oleh dia. Sehingga dia muntah. Nah, jadi terjadi muntah itu terjadi di luar kehendaknya. Ada suatu faktor yang menyebabkan dia terpaksa muntah. Dia tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan muntah dengan sengaja, tidak. Nah, jadi terjadi di luar kesengajaan. Kemudian membuat dia muntah, terpaksa dia muntah, tidak bisa ditahan olehnya. Nah, ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat bahwa itu tidak membatalkan puasa. Nah, karena tidak ada niat, tidak ada kesengajaan. Nah, yang dipermasalahkan, yang diperselisihkan adalah muntah dengan sengaja. Artinya dia sengaja melakukan faktor-faktor yang menyebabkan dia muntah. Nah, misalkan dia sengaja memasukkan jarinya ke dalam mulutnya, ya, ke dalam kerongkongannya. Nah, sehingga membuat dia muntah. Sengaja mencium, ya, bau yang menjijikkan atau bau busuk yang membuat dia muntah. Sengaja melihat sesuatu yang menjijikkan sehingga dia muntah. Sengaja menekan keras perutnya agar dia muntah. Jadi ini memang sengaja membuat dirinya muntah. Nah, ini yang diperselisihkan, membatalkan puasa atau tidak. Nah, sebagian ulama mengatakan hal itu membatalkan puasa, berdalil dengan hadis Abu Hurairah, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Man dar'ahu al-qai'u falaysa 'alaihi qada'." Barang siapa terpaksa muntah, ya, terpaksa muntah. Nah, ini tadi yang telah dijelaskan bahwa tidak membatalkan puasa. Falaysa 'alaihi qada', maka tidak ada kewajiban qada atasnya. Terpaksa muntah, terkalahkan oleh perasaan mau muntah sehingga muntah di luar kehendaknya, maka tidak ada qada atasnya, dia tidak batal puasanya. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa muntah dengan sengaja, hendaklah dia melakukan qada puasa. Nah, ini yang dipegang oleh ulama yang mengatakan muntah dengan sengaja termasuk pembatal puasa. Karena Nabi mengatakan wa man istaqaa 'amdan falyaqdi. Barang siapa muntah dengan sengaja hendaklah dia melakukan qada puasa. Tetapi permasalahannya hadis ini ya diperselisihkan. Hadis ini diperselisihkan. Ulama yang berdalil dengan hadis ini menilai hadis ini sahih. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa yang benar pada hadis Abi Hurairah ini riwayat yang mauquf. Ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Ucapan Abu Hurairah sendiri mauquf. Ini riwayat yang benar. Nah, adapun riwayat yang marfu', yaitu riwayat yang menisbatkan kepada Nabi SAW bahwa Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi SAW bersabda, riwayat itu ada riwayat yang keliru. Nah, diistilahkan dengan syadz, ganjil, keliru. Di antara ahli hadis yang menilai hadis itu yang benar adalah mauquf, bahwa itu sebenarnya ucapan Abu Hurairah sendiri bukan sabda Nabi, di antaranya adalah Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, oleh karena itu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah rahimal jami' mendukung mereka. Mereka adalah imam-imam besar, imam-imam ahli ya, pakar di bidang penyakit-penyakit hadis, Imam Ahmad Al-Bukhari, At-Tirmidzi. Nah. Jika itu mauquf dari Abu Hurairah yang berdasarkan keterangan ini, berarti bukan hujjah. Nah. Oleh karena itu Syekh Muqbil rahimahullah beliau tidak berdalil dengan hadis ini. Syekh Muqbil termasuk yang mendukung pendapat bahwa muntah dengan sengaja membatalkan puasa, tetapi beliau tidak mau berdalil dengan hadis ini karena keadaan hadis ini seperti yang kita dengar tadi. Itu ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menurut beliau mengikuti Al-Imam Ahmad Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Nah, tetapi beliau berdalil dengan hadis Abu Darda dan hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis lain. Itu hadis Abu Darda dan hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah muntah, ya, kata mereka muntah di sini qa'a semakna dengan istaqa'a, muntah dengan sengaja. Pernah menyengaja muntah. Fa aftara, lantas Nabi berbuka membatalkan puasa. Ya. Hadis ini sebenarnya juga diperselisihkan kesahihannya oleh ahli hadis. Ya, Al-Imam Al-Baihaqi sendiri mengatakan hadis ini muttarib, ada kegoncangan riwayat. Nah, menurut Al-Baihaqi, hadis ini muttarib, ada kegoncangan riwayat sehingga lemah. Tidak ada riwayat yang bisa dipegang, yang dipertanggungjawabkan, jadi dhaif. Tetapi dua imam ahli hadis di masa kita yaitu Al-Albani dan muridnya itu Muqbil Al-Wadi'i, keduanya Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil, keduanya sepakat mensahihkan hadis tersebut. Penilaian keduanya sama bahwa hadis itu sahih. Yakni ada riwayat yang bisa dipegang dari riwayat-riwayat tersebut. Ya. Dan dinilai sahih. Nah, dan ini tentunya kuat ketika keduanya memiliki penilaian yang sama bahwa hadis itu sahih. Jadi benar bahwa Nabi SAW pernah muntah. Ya, dengan sengaja kemudian lantas berbuka. Tetapi masalahnya apakah ini cukup jadi dalil? Apakah ini cukup untuk menjadi dalil? Semata dengan perbuatan Nabi SAW. Bukan sabdanya, tetapi perbuatannya, amalannya. Pernah muntah dengan sengaja kemudian berbuka, ini cukup jadi dalil bahwa muntah dengan sengaja batalkan puasa? Ini yang tidak diterima oleh pihak yang lainnya. Karena pertama, itu adalah amalan Nabi SAW yang memiliki kemungkinan-kemungkinan. Ya. Ada kemungkinan bahwa Nabi SAW berpuasa sunnah. Karena tidak ada keterangan yang jelas di hadis itu bahwa itu puasa wajib. Ada kemungkinan Nabi berpuasa sunnah. Kemudian beliau mengalami sesuatu. Kemudian menyengaja muntah, kemudian memilih untuk membatalkan saja puasanya. Nah, sehingga sulit. Ya, oleh karena itu, wallahu a'lam, ana pribadi sampai saat ini masih tetap memandang yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Nah, itu pendapat Ibn Mas'ud, Ikrimah, Rabi'ah Ar-Ra'i dan ulama lainnya. Nah, bahwa muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa, meskipun kita tidak bisa memastikannya, namun sepertinya demikian. Dan yang menguatkan ini, mendukung ini adalah muntah, yakni muntah dengan sengaja yang kita bahas, ini mengeluarkan bukan memasukkan. Mengeluarkan ya sesuatu dari tubuh, bukan memasukkan. Nah, makan dan minum ini memasukkan. Ya. Baik, adapun ini mengeluarkan. Sama dengan ini pembahasan yang kedua yang diperselisihkan itu berbekam. Berbekam yang juga pada akhirnya setelah sebelumnya dijadikan sebagai pembatal puasa, aftara al-hajimu wal-mahjum, orang yang membekam dan orang yang dibekam batal puasanya, kemudian pada akhirnya dihapus hukum ini, mansukh. Ya. Berdasarkan hadis yang akan disebutkan nanti. Jadi memang awalnya berbekam itu pernah dijadikan pembatal puasa, aftara al-hajim wal-mahjum. Nah, tetapi kemudian mansukh, dihapus hukum itu. Ya. Hukum yang terakhir yang berlaku adalah tidak membatalkan puasa. Karena berbekam juga mengeluarkan darah, bukan memasukkan. Nah, mengeluarkan. Jadi dua perkara ini sifatnya mengeluarkan, muntah dengan sengaja, berbekam, ya. Keduanya mengeluarkan, bukan memasukkan. Beda dengan makan dan minum yang sifatnya memasukkan. Nah, karena itu tampak kuat pendapat bahwa muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Berbekam pada mulanya, yakni berbekam termasuk yang diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan bahwa berbekam ya, yakni membekam dan yang dibekam keduanya batal puasanya. Nah, ada rincian-rincian di sana terkait dengan pendapat yang mengatakan berbekam adalah pembatal puasa terkait dengan alat yang digunakan. Nah, namun kita tidak akan masuk pada pembahasan itu lebih jauh karena pendapat ini marjuh. Nah, memang Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda aftarul hajim wal mahjum. Hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dan hadis Thauban. Ya, hadis Syaddad bin Aus dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis Thauban dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Al-Albani yang menilai hadis ini sahih, Mukbil Al-Wadi'i menilai hadis ini hasan dengan gabungan dua hadis tersebut, hadis Syaddad bin Aus dan hadis Thauban, gabungan kedua hadis itu ya menjadikannya berderajat hasan menurut Syekh Mukbil. Nah, adapun Al-Albani rahimahullah menilainya berderajat sahih. Nah, aftar al-hajim wal-mahjum. Apa artinya? Orang yang membekam al-hajim wal-mahjum dan yang dibekam ya, batal puasanya. Yang membekam dan dibekam batal puasanya. Ini makna hadis. Artinya berbekam adalah pembatal puasa, yang membekam dan yang dibekam batal puasanya, dua-duanya. Nah, tetapi terdapat hadis-hadis yang berbeda dengan ini. Nah, yang dipegang oleh para ulama yang mengatakan bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Nah, ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Ada beberapa riwayat yang lain ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya. Ada beberapa lafaz dikeluarkan juga oleh selain Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Intinya riwayat-riwayat itu menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, pernah melakukan hijama, pernah berbekam, bahwa shaim dalam keadaan beliau berpuasa. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam pernah berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Artinya Nabi ya tidak membatalkan puasanya dengan bekam yang dilakukannya, berarti tidak membatalkan puasa. Bekam, berbekam bukan pembatal puasa. Hadis yang lainnya, hadis Anas. Hadis Anas riwayat Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Ya. Kesimpulan hadis ini, kesimpulan hadis ini tsabit, benar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, seperti kata Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan Al-Albani. Nah, dan ada hadis lain yang semakna dengan hadis Anas ini ya, yang semakin menguatkannya. Hadis Anas menyatakan, kata Anas, awwaluma kurihatil hijamatu lis-shaimi anna Ja'far ibn Abi Thalib ihtajama wa huwa shaim. Awal kali, awal mula diharamkannya hijamah, berbekam bagi orang yang berpuasa, sesungguhnya Ja'far ibn Abi Thalib berbekam ya dalam keadaan dia sedang berpuasa. Famarra bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dia, melintasi dia, melihat dia sedang berbekam dalam keadaan sedang berpuasa. Faqal, maka Nabi mengatakan, aftara hadhani, ya, puasa kedua orang ini telah batal, yang membekam dan yang dibekam. Thumma, kata Anas radhiyallahu anhu, thumma rakhasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis-shaim. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan setelah itu untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Rawi kemudian mengatakan, wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaim, adalah Anas pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Tampak dari kedua hadis ini bahwa berbekam bukan pembatal puasa. Nah, bagaimana cara memadukannya dengan hadis aftarul hajim wal mahjum, telah batal puasa orang yang berbekam dan yang dibekam? Yang terbaik dalam hal ini, ya, sebagaimana itu tampak jelas pada hadis Anas, bahwa dulu memang pernah dijadikan sebagai pembatal puasa. Nabi mengatakan telah batal puasa orang yang membekam dan dibekam. Kemudian itu mansukh, itu dihapus. Oleh karena itu Nabi sendiri pernah berbekam dan puasanya tidak batal. Ya. Pada hadis Anas, awalnya Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan demikian, ya, menyatakan bahwa puasa Ja'far bin Abi Thalib yang dibekam dan yang membekamnya batal. Kemudian Anas meriwayatkan bahwa kemudian setelah itu ada keringanan. Nah, diringankan untuk berbekam bagi orang yang berpuasa dan tidak membatalkan puasanya. Oleh karena itu Anas sendiri melakukan itu. Dia pernah berbekam dalam keadaan dia berpuasa. Nah, ini yang terbaik. Jadi kesimpulannya, berbekam bukan pembatal puasa. Nah, bukan pembatal puasa. Meskipun tetap dianjurkan untuk, ya, sedapat mungkin menghindari berbekam saat berpuasa, khawatir tubuhnya menjadi lemah karena mengeluarkan darah. Meskipun itu adalah darah kotor, namun khawatir fisiknya menjadi lemah gara-gara berbekam, sehingga memberatkan dia untuk melanjutkan puasanya. Nah, namun jika itu dilakukan, ya, karena memang butuh untuk berobat, Nabi SAW pernah berbekam dan berpuasa. Anas pernah melakukannya. Nah, hanya saja tetap dipertimbangkan itu tadi, diukur kondisi tubuhnya. Nah, jika memungkinkan ditunda sampai malamnya misalkan kemudian berbekam, jika memang dia mengukur bahwa kondisi tubuhnya kurang memungkinkan untuk dibekam saat itu, saat berpuasa, besar kekhawatirannya akan menjadi lemah sehingga berat mempertahankan puasanya nanti, maka ditunda bekamnya. Nah, adapun berbekam itu sendiri jelas tidak membatalkan puasa. Nah, barakallahu fikum. Berarti kesimpulan kita sekarang, pembatal puasa itu hanya, ya, makan, minum, dan jima. Hanya ini. Maka selanjutnya kita akan mendalami tiga perkara ini. Nah, kita akan mendalami tiga perkara ini, makan, minum, dan jima. Rincian makan dan minum sebagai pembatal puasa, ini pertama yang akan kita dalami. Nah, yang dimaksud dengan makan dan minum, sebagaimana kata Ibn Uthaymin rahimahullah, memasukkan sesuatu ke lambung melalui mulut. Nah, memasukkan sesuatu ke lambung melalui mulut. Baik. Mengenai kategori sesuatu yang dimasukkan ke lambung melalui mulut, itu diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan kategorinya umum, segala sesuatu yang dimasukkan ke lambung melalui mulut, baik itu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bermudarat. Bermudarat seperti asap rokok, ya, asap rokok dan semisalnya, itu penyakit. Atau sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula mudarat. Nah, apa saja umum Dan ini pendapat jumhur. Dan ini yang dibenarkan oleh Ibnu Utsaimin. Sesuai dengan keumuman makna ayat, wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Nah, jadi kesimpulannya, apa saja yang dimasukkan melalui mulut, ya, masuk ke lambung melalui mulut, sesuatu itu bermanfaat atau tidak bermanfaat atau bahkan bermudarat seperti menghirup asap rokok dan semisalnya, itu membatalkan puasa. Nah, kemudian hal yang lain yang perlu diketahui di sini, kita dengar tadi definisinya adalah memasukkan sesuatu ke lambung melalui mulut. Nah, hal lain yang perlu diketahui di sini bahwa yang sama dengan ini dari segi hukum termasuk membatalkan puasa disamakan dengan makan dan minum, yaitu menelan sesuatu yang masuk lewat hidung. Ya, menelan sesuatu yang masuk lewat hidung, bukan lewat mulut tapi lewat hidung. Karena hidung merupakan salah satu saluran masuk ke kerongkongan menuju lambung yang dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan mulut. Dua ini saja. Nah, pertama masukkan sesuatu ke lambung melalui mulut, ya. Yang kedua melalui hidung. Nah, karena hidung itu bersambung dengan kerongkongan menuju lambung dan disamakan hukumnya dengan saluran mulut menuju lambung. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama dan ini yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Dalilnya, mereka berdalil dengan hadis Laqit bin Sabirah, riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, hadis ini dinyatakan sahih, dinilai sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa baligh fil istinshaq illa an takuna shaiman." Dan bersungguh-sunggulah, berlebihanlah engkau dalam melakukan istinshaq. Istinshaq ketika berwudu, menghirup air ke dalam hidung ketika wudu dengan tarikan nafas. Gitu. Bersungguh-sungguh melakukan istinshaq ketika berwudu. Illan takuna shaima, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Ada perkecualian. Ketika berpuasa, ya, dilarang bersungguh-sungguh melakukan istinshaq. Artinya dimakruhkan. Larangan itu tidak bersifat haram, tetapi bersifat makruh. Dimakruhkan bersungguh-sungguh berlebihan melakukan istinshaq ketika berpuasa. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya. Ini yang mau dipelajari. Apa illat atau faktor hukumnya sehingga Nabi alaihi salatu wasalam melarang bersungguh-sungguh berlebihan melakukan istinshaq ketika berpuasa? Nah, jumhur mengatakan sebabnya adalah adanya kekhawatiran jika bersungguh-sungguh melakukan istinshaq saat berpuasa ada air yang masuk. Jika berlebihan bersungguh-sungguh sampai naik, ya, ke atas, ya, sampai masuk tembus ke kerongkongan, tertelan masuk ke lambung. Itu yang dikhawatirkan. Meskipun seandainya itu terjadi tanpa sengaja, kita sudah tahu kaidahnya bahwa sesuatu yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Seandainya itu terjadi tanpa sengaja tidak membatalkan puasa. Nah, namun dikhawatirkan ketika melakukan itu kemudian masuk kemudian ya ditelan secara sengaja. Nah, maka untuk menjaga ini tidak terjadi, dimakruhkan, dilarang oleh Nabi ketika berpuasa, jangan illan takuna shaima. Ini berarti bahwa menelan sesuatu lewat hidung masuk ke kerongkongan sampai ke lambung termasuk dalam kategori makan dan minum yang membatalkan puasa. Ini dalilnya. Ya. Adapun selain kedua saluran ini, selain mulut dan hidung, tidak. Nah, tidak. Ya. Melalui ada sesuatu yang musuhnya melalui telinga. Nah, ataukah melalui ya, yang lainnya? Tidak. Nah. Tayyib. Tetapi satu lagi tambahan masalah, dan masalah ini membutuhkan rincian. Nah, yakni memasukkan sesuatu ke tubuh, ya, ada yang disamakan dengan makan dan minum yang membatalkan puasa, ada yang tidak. Nah, yaitu apa? Injeksi, suntikan ketika puasa. Nah, injeksi, suntikan ketika puasa dibagi dua, diklasifikasi menjadi dua. Nah, injeksi itu kan yang disuntikan adalah memasukkan suatu zat melalui jarum, ya, dengan alat jarum suntik ke otot ataupun urat. Nah, ini memasukkan sesuatu ke tubuh. Apakah sama dengan makan dan minum? Nah, ada rincian. Karena injeksi, suntikan ada dua macam. Yang pertama, ada yang bersifat sebagai suplai zat-zat makanan dan minuman bergizi serta penguat bagi tubuh, yakni sebagai nutrisi tubuh, yaitu apa? Infus. Suntikan infus. Nah, itu pengganti makan dan minum. Pengganti makan dan minum bagi orang yang sakit dan diinfus. Nah, kondisinya sudah sedemikian rupa, ya. Dan biasanya sudah, ya, betul-betul pada kondisi yang membahayakan. Nah, biasanya pun sudah sulit makan dan minum, maka tubuhnya sangat lemah, ya, tidak ada nutrisi tubuh yang masuk, makan minumnya pun terganggu, maka dibantu dengan diinfus nutrisi untuk tubuhnya, untuk menguatkan tubuhnya dimasukkan lewat infus. Itu pengganti makan dan minum. Nah, dari segi fungsi dan maknanya berarti sama dengan makan dan minum, itu pengganti makan dan minum. Oleh karena itu, infus membatalkan puasa. Nah, ya, infus membatalkan puasa. Wajib. Oleh karena itu, ya, jangan sampai ada yang ingin memanfaatkan momen tersebut. Ya, saya sekarang juga sudah tidak bisa makan dan minum, saya diinfus, ya sudah. Saya tidak perlu makan dan minum, ada infus, saya puasa saja. Ya, tidak bisa, itu makan minumnya di situ, infusnya itu. Nah, wajib, tidak bisa. Wajib. Yang kedua, injeksi biasa. Suntikan biasa yang tidak bersifat sebagai nutrisi tubuh, ya, bukan infus. Nah, suntikan obat atau vitamin, suntikan obat atau vitamin itu bukan nutrisi tubuh. Nah, tidak bisa disamakan dengan makan dan minum. Meskipun dirasakan di kerongkongan, didapati rasanya di kerongkongan suntikan itu. Nah, tetap tidak membatalkan puasa. Nah, ini yang difatwakan oleh imam-imam besar di zaman ini, Al-Albani, Ibnu Baz, ya, Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Nah, Ibnu Baz punya fatwa tersendiri, kemudian juga fatwa bersama dengan Lajnah Daimah, Komite Fatwa Arab Saudi. dan juga Ibnu Utsaimin. Dan juga Ibnu Utsaimin. Nah, barakallahu fikum. Ada beberapa hal yang rincian yang perlu kita pelajari, ya. Setelah kita mempelajari tiga perkara tadi. Nah, yaitu ya terkait sekarang dengan saluran mulut, ya. Kita kembali kepada kita tadi sudah menyimpulkan semuanya. Nah, makan dan minum melalui mulut, masuk ke lambung melalui mulut. Yang kedua apa? Masuk ke lambung melalui apa? Hidung. Kemudian yang ketiga melalui suntikan, tetapi khusus yang berfungsi dan bermakna seperti makan dan minum, pengganti makan dan minum, yaitu apa? Infus. Nah, yang kita sudah pegang ini. Nah, sekarang kita kembali ingin mendalami yang terkait dengan makan dan minum melalui mulut. Nah, di antaranya menelan sisa-sisa makanan di mulut ketika puasa. Nah, setelah makan sahur misalkan, ya, ada sisa-sisa makanan di mulut. Apakah harus dikeluarkan, dimuntahkan, atau boleh ditelan? Dan itu sisa-sisa makanan yang ada di mulut. Nah, jawabannya ada rincian. Apabila ya kadarnya banyak dan masih bisa dihindari untuk tidak tertelan, maka harus diludahkan. Jika tidak diludahkan dan sengaja ditelan, membatalkan puasa. Adapun jika sisa makanan di mulut itu kadarnya sedikit sekali sehingga sulit untuk dikeluarkan, ya, dicari-cari sulit, nah, dan sulit dihindari untuk tidak tertelan, yang seperti ini dimaafkan. Jika tertelan dimaafkan. Kenapa? Karena di luar kemampuan. Kembali kepada kaidah, ya, ini dimasukkan dalam kategori tidak sengaja karena di luar kemampuan, sulit dihindari, hendak dikeluarkan juga sulit. Sulit dicari dalam mulut untuk dikeluarkan, sulit dihindari agar tidak tertelan. Maka ini di luar kemampuan, sehingga ketika tertelan itu sesuatu yang di luar kemauan, di luar kehendak. Nah, maka tidak membatalkan. Yang kedua, menelan rasa makanan yang tersisa di mulut. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa rasa makanan, rasa manis, rasa asin, ya, dan yang lainnya yang tersisa di mulut wajib diludahkan dan tidak boleh ditelan. Artinya jika sengaja ditelan rasa makanan yang ada itu yang tersisa di mulut, berarti membatalkan puasa. Yang ketiga, menelan rasa yang tersisa setelah bersiwak atau bersikat gigi dengan pasta gigi. Kita tahu bersama bahwa siwak itu ada rasanya, kan? Ya, ada rasanya. Kita siwak itu ada rasanya itu. Nah, begitu pula menggunakan pasta gigi. Nah, itu juga ada rasanya. Nah, rasanya itu jangan ditelan. Adapun masalah bersiwak saat berpuasa, sikat gigi dan pasta gigi saat berpuasa, enggak masalah. Nah, tidak ada dalil yang melarang. Yang jadi masalah, ya, hati-hati dengan, pertama hati-hati dengan rasanya, rasa siwak itu, ya, hati-hati dengan rasa pasta gigi itu. Nah, jangan ditelan. Ludahkan, bersihkan, ya, dengan air, ya, dikumur-kumurkan atau dibersihkan hingga hilang rasa itu. Nah, sama dengan rasa makanan yang tersisa tadi, kumur-kumur yang banyak untuk menghilangkan rasa itu. Baik. Jadi jika rasa siwak atau rasa pasta gigi itu ditelan dengan sengaja, maka membatalkan puasa. Ini telah difatwakan oleh Ibnu Utsaimin. Adapun jika tidak sengaja, kita sudah tahu kaidahnya. Nah, bahwa jika tidak sengaja dia membatalkan puasa. Intinya, jika merasakan ada rasa makanan yang tersisa atau ada rasa ketika bersiwak atau sikat gigi pasta gigi masih ada rasa yang tersisa, maka kumur-kumur yang banyak untuk menghilangkan itu. Nah, itu caranya. Yang keempat, menelan darah yang bersumber dari rongga mulut atau hidung. Nah, menelan darah yang keluar dari, yang bersumber dari rongga mulut atau hidung ketika berpuasa. Nah, secara umum, baik berpuasa atau tidak, yang namanya menelan darah haram. Karena kita diharamkan untuk makan darah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla lighairillah, diharamkan atas kalian memakan bangkai darah, daging babi dan apa-apa yang disembeli atas nama selain Allah. Haram. Nah, jika ada darah jangan ditelan. Meskipun tidak berpuasa, tidak boleh. Diharamkan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan atas kalian bangkai darah. Ya, tidak boleh, haram. Nah, tayyib. Jadi jika mulut berdarah atau hidung berdarah, ya, jangan ditelan. Nah, jika menelan dengan sengaja, baik berpuasa atau tidak, berarti itu masuk kategori makan darah yang haram, berdosa. Kemudian jika itu dilakukan dalam keadaan berpuasa, puasa batal. Puasa batal. Ini ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Uthaimin. Nah, seperti halnya jika mimisan, ya, keluar darah di hidung, maka jangan sampai menelannya. Tayyib. Tetapi jika mimisan, perhatikan, ya, jika mimisan darah di hidung. Nah, terkadang ada darah yang langsung masuk ke kerongkongan tanpa bisa dihindari. Nah, baik. Berarti kan, jika langsung masuk ke kerongkongan tanpa melewati mulut, dari hidung langsung masuk ke kerongkongan, tidak melalui mulut, ya, ini sesuatu yang tidak bisa dihindari karena langsung masuk ke kerongkongan. Maka ini tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja, sesuai kaidah yang kita pelajari. Nah, adapun darah yang keluar bersumber dari hidung, dia masuk ke mulut, nah, kemudian ditelan, berarti sengaja. Nah, ini yang membatalkan. Adapun jika dari hidung langsung ke kerongkongan tanpa bisa dihindari, ya, maka ini tidak sengaja, berarti tidak membatalkan. Difahami ini? Nah, ini difatwakan oleh Lajnah Daimah yang diketahui Ibnu Baz. Nah, tersisa satu lagi, yaitu menelan dahak ketika puasa. Nah, dinasihatkan jangan menelan dahak, ya, karena itu kotor, menjijikkan dan bisa membawa penyakit, menyebabkan penyakit. Hendaknya dikeluarkan. Nah, bisa bermudarat, ya. Kecuali jika sudah dahak itu, ya, di luar kehendak kita, langsung masuk ke kerongkongan dan sudah sulit untuk dikeluarkan, ya, dibiarkan saja. Nah, adapun dahak itu masuk ke mulut, ya, terlebih dahulu, maka ludahkan, jangan ditelan. Nah, jika ditelan, apakah membatalkan puasa atau tidak? Ada perbedaan pendapat. Nah, ada yang mengatakan membatalkan, ada yang mengatakan tidak. Ya, yang rajih, wallahu alam, membatalkan. Yang mengatakan tidak membatalkan, alasannya itu semakna dengan menelan ludah atau air liur yang diproduksi di mulut. Nah, karena menelan ludah tidak masalah. Menelan air liur tidak masalah karena itu memang diproduksi di mulut. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Itu sesuatu yang sulit dihindari karena diproduksi di mulut. Setiap saat ada ludah, setiap saat ada air liur, ya. Sulit dihindari untuk sulit dihindari untuk tidak menelannya. Nah, pendapat ini mengatakan dahak yang masuk ke mulut sama dengan itu, sehingga tidak membatalkan puasa. Tetapi dikaji lebih teliti, tampak berbeda. Hakikatnya berbeda, karena dahak bukan diproduksi di mulut. Dahak diproduksi di mana? Di lubang sinus. Nah, di lubang sinus di atas ini. Nah, kemudian turun, mengalir. Jadi bukan diproduksi di mulut. Nah, oleh karena itu, wallahu alam, yang lebih tepat tidak boleh ditelan dan harus diludahkan. Jika ditelan dengan sengaja membatalkan puasa. Ini pendapat al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini pendapat al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, dahak yang ditelan dengan sengaja membatalkan puasa, wallahu a'lam. Nah, adapun hal-hal yang terkait dengan memasukkan sesuatu melalui hidung, ya, melalui hidung masuk kerongkongan ke lambung. Nah, masuk dalam kategori ini, sudah kita pelajari tadi bahwa itu semakna dengan makan dan minum yang membatalkan puasa. Masuk dalam kategori ini, melakukan gurah. Nah, melakukan gurah saat berpuasa. Nah, gurah dimasukkan lewat hidung, maka jangan ditelan secara sengaja. Nah, jika menelan gurah tersebut, ya, obat gurah tersebut secara sengaja, membatalkan puasa, kan itu melalui hidung, kerongkongan, ke lambung. Begitu pula asap, wangi pedupaan dan semisalnya, ya, asap, jika ada asap, asap wangi pedupaan dan asap jika membakar sesuatu, ya, maka jangan menelan, menghirup secara sengaja. Jangan menghirup secara sengaja. Jika sengaja maka membatalkan puasa. Bukan berarti tidak boleh membakar bukhur. Nah, tidak boleh mengharumi ruangan dengan bukhur, bukan berarti begitu. Boleh. Enggak masalah. Nah, membakar bukhur, pedupaan yang berbau harum untuk mengharumi ruangan atau mengharumi pakaian, boleh saat berpuasa. Yang penting jangan menghirup secara sengaja. Karena jika menghirup secara sengaja, ya, tertelan lewat hidung masuk ke rongga lambung, maka membatalkan puasa. Adapun jika tanpa sengaja, ada yang terbang dan masuk tanpa sengaja, nah, ya, tidak masalah. Nah, karena tidak sengaja. Barakallahu fikum. Nah, kira ini untuk sementara. Nah, hal-hal yang tersisa insyaallah kita sambung setelah sholat duhur insyaallah. Nah, ya, kita lanjut setelah sholat duhur. Ana target setelah sholat duhur pertemuan itu bisa selesai rincian pembatal-batal puasa. Nah, sehingga pertemuan setelah asar dan setelah maghrib untuk sahur dan buka puasa. Mudah-mudahan tercapai targetnya. Barakallahu fiikum. Subhanallahi walhamdulillah.